pengajian usul kitab Musasfa halaman 15 sadurul kitab. Bahasnya keluar daripada artinya. Jadi enam nanti nak buat buah poros dan buat buah asal yang seluruh masalah usul berputar pada buahnya. Menyukur pada yang beda, bantu dua, bantu ini, bantu itu. Itulah pembahasan yang usul hanya dibuat daripada buah asal. Jadi kita bahas kalau sabunnya dan di dalam pembahasan untuk kutub pertama, putra masalah yang berkisar tentangnya. Habisnya kita mau dalam kutub yang kedua. Nah, ini kita mau yang cocok. Kaifiat dilihat ditambang sekalian aksam sulfi. Ini wajah tanduk sulfi dengan ini mukadimah. Mukadimah bukan pembahasan sulfi keluar. Nanti kibang kaitan ini yang akan diwaras sambutan pada pembahasan yang kelima di dalam sadar. Bayanu hati usul sulfi. Ini pembahasan pertama ya awal langitno menyatakan tarikh sulfi. Ini alam kutawi olehmu sesungguh gata anna gata faham akan makna usul fik selama anna gata dukulam pada kali pertama akan makna fik bila penempegah makna usul fik berle buddha dukulia makna fikah wal fikhu dan bermula fik ibarat daripada ilmu dan faham pada asawama makna logat. Makna logat daripada fik adalah ilmu dan faham. Dipalu dikatakan ulanon yakfahul khaira wasyara, si bulan mengetahui kebaikan dan ilmu. Artinya yang lamu, jadi yang kamu dengan mana yang lamu, dengan mana roh. Supaya kamu, si bulan mengetahui dan memahami adanya kebaikan dan keburukan. Walakin, tetapi jadi, jadi dia nyakit dengan huruf ulama akan berbarat daripada ilmu bila kami syariat mengetahui dengan hukum syariah yang subuh bagi akal mukallaf secara khusus yang ada. Jadi kan faham secara umum di mana lebat mana asalnya mana lebat punya makna lebat atas nama ilmu ataupun faham yang beka. Jadi dari keistilah yang beka adalah mengetahui hukum syariah yang subuh bagi perbuatan mukallaf asal yang ada. Sehingga tidak ditelakkan akan fikah dengan hukum adat akan tidak ditelakkan dengan hukum adat akan nama fakir iaitu ahli kelam atau nama lagi burung yang malin rohid ini hanya usul fakir pemakaian secara huruf hanya usul wal dan kepada ahli biasa itu dah burung yang ini tapi hanya usulnya fakir wanahuyin dan kepada ulama nahu kepada ulama hadis kepada ulama mubasirin mubasir nya hanya bukan ulama, hanya bukan fakih, karena fakih pada istilah nu adalah ulum yang mengetahui dengan hukum syar'i yang takluk dengan kalam mudah-mudah. Bal tetapi khusus ianya fikah dengan ulama, ulum yang mengetahui dengan hukum-hukum syariah yang sungguh bagi akmal insaniyah. Contoh, wujud abad dibahas najab kiraha dan keadaan akad itu sahih, fasih, batil, keadaan ibadat itu qada, ada dan seumpamanya. Yang ulum yang mengetahuinya mandang yang dikenal dengan fakih. Belum belum maju kadang-kadang dalam PG berapa ada muda beda mana nanti jantung. Dan karena itu kami yang tinggal sesungguh bagi afal itu nah hukum-hukum yang asliyah. Jadi benar yang ada tegas yang kritikah mengetahui hukum syariah yang takluk pada apa yang anda hanya tersembunyi lain nah hukum lain yang takluk pada afal ji yaitu hukum akli bagi afal mukallaf nah berlumba-lumba hukum akli artinya hukum yang diperdapatkan dengan akal hanya berlek pada syarak hanya berlek dari ayat dan hadis. Contoh lagi keadaan nyamuk itu arah bud adalah sebahagian daripada arah dan bud di dalam pada tempat kenapa tadi kenapa yang terhadis yang dipegang bahwa budnya adalah arah budnya sifat kezat yang tak boleh kalau yang budnya di dalam bahasa yang tak boleh yang akal diperdapatkan yang akal dan mengetahui lah mukhalafah bagi johar arah mukhalafah dengan johar Johar pun arat pun johar. Karena arat tidak pada johar. Wakumuha akwana. Dan keadaannya wood itu akwan. akwan, konon, itu lagi hakikat dan sukun dan sumpamanya. Minyak akwan di dia dalam layah, minyak salah kelakuan sabuh zat dengan itibar juzu ataupun dengan nisbah kepada benda di sekitarnya. Dengan nisbah kepada tempat yang dikitar di hingga hingga nak terjadi hakat dan nak terjadi sukun. Sukun kuatra yang sukun sukun tetap satu benda pada satu tempat. Jadi kalau ini tiba tempat tetap mana harus nanti pada benda kalau tak boleh sukun yang madat. Tapi kakun tetap ke bendanya dengan dan nisbah bendanya tidak berpindah dari satu tempat. Maka tetap kakun bergerak dengan ikhtibar bendanya berpindah-pindah. Benar lagi tak sedang, tapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kakun bergerak, walaupun berpindah ke udara berpindah, berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Karena tempat pemeja adalah ternyata tempat adalah mahal kosong yang lupa itu atau disini tempat. Jadi waktu bergerak ini berpindah-pindah. Jadi dengan ikhtibarnya terjadilah hakat dan terjadilah sukun yang akuan. Yang pun buatnya adalah akuan. Konon yang pun hanya berlain kepada dari syarinya. Ini ada lompok di apa wal'arif bidalika. Urung yang tukuwa dengan demikian dinamakan mutakallim. Urung ahli ilmu kalam, ahli sohi lah fakihan yang berpake. Wa amma ahkamuha. Adapun ahkamnya buat mukallaf minhecu sesungguhnya buat itu wajib ada mubah makruh sunat mandu pilih. Mandu pilih dia artinya mandu buah pilih dia buat mandu pilih yang sunat yang mudul. Fa inna maka sesungguhnya fa inna ma yatawalla faqihu bayanaha. Maka hanya tanya di wilayah di ulama fakih akan menyadarinya. Ini melakukan pembahasan nyobot wajib nyobot sunat. Kan masalah buat adalah arad, buat adalah akuan, buat adalah mukalafah bagi jawab apanya. Pembahasan pada buat ini, tapi dari segi pula. Ada katanya orang ada bahas sesuatu, kan tak tahu benda yang dibahas leluhur lain sih. Tapi segi katanya bahas lain, segi bahas leluhur lain lain. Tiga, tugas penelitian tentang hakikat binatangnya. Itanya tak tugas penelitian pada binatangnya tentang hukum yang sebut pada binatangnya. Ujian saja hukumannya. Itu juga penelitian itu. Binatangnya kita tapi tidak ada sendiri. Jadi itu. Jadi benda yang tak barang yang tak tapi jatuh jawan di lain-lain segi. Jadi, punya pada akmal guna tentang penyata akmalnya adalah ma'arat. Apalnya di dalam pada tempat, apalnya mukalafah bagi jawab, apalnya adalah akuan. Ini bukan pembahasan fakih, ini pembahasan bakalim. Adapun menyadari segi apalnya wajib sunat hari makruh, ini yang dibahas di fakih. Kampung? Tidak, Pak Ida Fahim Jahra. Menyekal hukum adanya, paham hukum Bapak Berkino. Sesungguh usul fiqh ibarat daripada dalil ini hukum. Ini yang hukum yang tak berkasihannya. Menyuruh ulama fikah membahas hukum af'al. Sedangkan usul fiqh adillah bagi ahkam af'al. Maka ketahui olehmu sesungguh usul fiqh itu ibarat daripada dalil ini segala hukum. Dan ibarat daripada mengetahui wajah dalalahnya dalil atau hukum min haitsu jumlah kon min haitsu tafsir. Saya kena berumpuh ini kan. Jadi yang pertama adillah. Yang adillah pun adillah. Ijmaliyah. Ya Nabi Ibrahim. Adillah ijmaliyah. Kemudian wajah dalalah. Kibanjara li dalilnya di dalalah kepada hukum. Yang dibahas dalam usul fiqh. Tapi minhajul jumlah, kalau minhajul tafsir. Di mana minhajul jumlah? Bila tak terdapatkan amar. Ini kan contoh amar. Tak berdapatkan sabuk amat yang dunia kepada memerintahkan sesuatu yang bukunya wajib atau mana. Kan hakimu salah yang tak bahas. Yang tak bahas amat secara umum. Tak berdapatkan juga hakimu salah. Tapi pembahasan bukan pada hakimu salah. Yang mana minta sejumlah. Maka nubrah minta sudafsir. Nelah minta sudafsir. Yang usul fiqh mengetahui wajah dalalah dalil di atas hukum minhajul jumlah kan minhajul tafsir. Bahkan karena sesungguhnya ilmu kilaf dari fikah pula menjumuli diatur dalil-dalil hukum dan wajah dalam hukum, tetapi minim sutapsi. Berarti wadika terjadi hilang, ini kau ada dua wajah dalam sih. Sebahagian berpendapat halil, sebahagian berpendapat halil. Kau dari halil, kau dari halil. Dibancarai dalalah lidalinya kepada halil, dibancarai dalalah lidalinya kepada halil. Kan? Kan kamu bahas dalil dan membahas wajah dalalah. Tetapi pembahasannya khas. Dalilnya, itunya hukumnya, yang minhajul tafsir. Sedangkan yang dibahas dalam usul fiqh kan satu dalil terhadap satu hukum. Dalil secara umum. Didalalah kan kepada satu hukum yang khas. Secara jumlah, itu secara jumlah, itu secara umum. Jadi kita makai guna min haitsul jumlah la min haitsul tafsir. Fakal la min haitsul tafsir karena ilmu khilaf daripada fiqh pula mensumuli di hadis adillah hukum dan wajah dalalahnya dalil. Tetapi tidak min haitsul tafsir. Contoh, lagi dalalah hadis yang khusus pada masalah nikah dengan anak wali. Dia itu hukum yang khusus, jadi dalil khusus. Nah, sapoh dalil bab-bab tentang nikah yang itunya dia nikah dengan anak wali. Jadi khusus dalilnya yang dibahasnya fiqah. Jadi membahas tentang sabuk dalil. Tenangkan usul karena. Dan lagi dalalah satu ayat yang khas ya pada satu masalah. Pada masalah makruh tasmiyah. Masalah tinggal bismillah. Ini pun jadi lalu juga bismillah. Yang tidak disebutkan nama Allah bahawa telah kufir. Yang berhukum. Yang khusus dalalah ayatnya kepada hukum binatang yang kasih hanya wajah bismillah nyaman dalam pembahasan dengan baik. Jadi satu ayat yang khas yang didalalah kepada khusus kepada hukum yang khusus yang bukan pembahasan daripada usul fiqh tetapi daripada ilmu fiqh. Adapun usul maka anal dikot pada yang usul bagi salah satu daripada segala masalah yang hilang-hilangnya. Ini dalam usul anal dikot mencabut masalah-masalah lainnya. Walah, ini mudah-mudahan kalau wala illa ala tariki dan bimisa kecuali dia di jalan juga contoh kakak. Ini waya dua kali contohnya ibaratnya sebab anal dikot lainnya dalam bayah. Nah, tapi kalau wala illa menyemana hadisnya wala telah kurang. Adapun dalam kitab usul hanya dikot padanya bagi salah satu daripada sekalian masalah dan hanya dikot ada jalan juga contoh nyo hanya dibawa dari sabuk ke contoh lah usul ke Allah nah itu pula di illa ini kecuali dia ada jalan juga contoh yang nah. Balik sangat ragu kali asli kita wasunah wal ijma. Tetapi dijekot dalamnya ini usul. Ini kau bisa katakan ni. Mulakan dari dia berbeza. Amal usul balik sangat ragu kita. Tentang kitab, tapi kon satu ayat daripada kitab, ada nama kitab yang dibahas. Wali cara itu sihatnya dan rukunnya calon bagi syarat sahihnya istir. Dibanjara sahih itu hadis. Dibanjara sahih hadis. Ijma. Wasubuhiha yang subuhiha ayo. Lupa ni tu ni. Baik kita subuhiha. Dan bagi syarat subuh-subuhnya hadis ijma' dia dakun ijma' ka subuh iban syarat untuk dakun ka subuh ijma' na subuh hadis na sahih hadis na sahih subuh kan lain untuk subuh hadis tapi hadisnya hanya sahih yang lain-lain boleh buat ini akan dibahas dalam survei summa kemudian dibahaslah bagi wajah dalalahnya dalil secara jumlah jumaliyah secara jumlahkan. Di wajah dalalah yang pun kau secara tafsir. Iban wajah dalalah dalil adakala wajah dalalahnya min haitsu siratnya. Nah, di dalalah min haitsu sirat. Memang diri lafaznya itu susunan lafaz itu kepada satu hukum. Ini bukan contoh, anak-anak contoh. Pembahasan dalam sufik bahwa lafaz ayat atau hadis na didalalah kepada hukum min haitsu sirat diri lafai diri lafainya nyanyina dikenyo kepada hukum ataupun min haitsu mukum lafai jadi mentok mungkin dengan min haitsu sirat dengan dalalah mentok min haitsu mukum dengan cara mukum mukum lafai ataupun majra lafainya tadi majra lafai tempat pemakaian lafai mungkin kita mau pembahasan majar-majar nah. Bermakna akan tempat dipakai lafai lafai yang dipakai pada mana itu, ataupun makul lafainya. Ini makul lafai satu makna yang kita ambil dari lafai ayat atau hadis. Bahwa kias, kias penyunan, kias adalah berkalau satu makna yang na pada asal hingga tu na pada masalah lain yang dapat dapatkan makna ataupun ilahnya hingga diisbatkan hukum. Yang dikun min haisu makbul lafaz yaitu kias min ghairi daripada bawah mana dibuat padanya bagi masalah secara khusus nak bahas jadi secara umum mentar ada kalai dalalah secara mentau contoh tu iban contoh dalalah mentau ini tu contoh itu lebih mudah mentar yang dibuat dengan perlainan kau yang memasan kepada contohnya jadi dalalah lafai kepada hukum dengan kuat pada bercerai dalalah ini bahas. Bagi anda maka dengan ini beda lah khusus fik akan kurungnya fik. Enggak beda karena kita membahas dalil yang khusus kepada hukum yang khusus dengan kuat dalalah menyo dalam usul membahas kaitiat dalalah dalil secara umum. Nah, dalalah radmanto, radmuko, radpulon, jadinya radkiat, ataupun makul lapai, ini yang dibahas. Nah, dengan ini, maka bedalah. Usul fiqh akan kurungnya fiqh. Fakat alif tamin ada, dan sungguh kata ketahui daripada ini, akan sesungguh dalil hukum itu kitab sunnah dan ijma', yang simpulan. Jadi yang dia ke dalil hukum adalah kitab sunnah ijma'. Lairakai analwek, analwekiat. Kan orang banyak orang berubah merokia. Padahal dalam dalalah belum nak ubah dalalah makul lafai. Makul kias. Jadi kiasnya termasuk dalam dalalah kitab atau sunnah yang didalalah dengan satu makna yang digantung dari lafainya. Jadi yang kedua, jadi yang dijawab dari leh kata. Sungguh kata suku daripada ini pembahasan sesungguh adillah akan itu kitab sunnah dan ijma'. Walimu bituruki subuh di hadir usul salasah. Maka perlulah ilmu dengan jalan subuh ini asalnya. Bukannya subuh pada kebetulan di sana kan? Subuh, bukan subuh. Ilmu dengan jalan subuh ini asalnya bukan. Yaitu kitab sunnah dan ijma' dan syarat sahihnya dan wajah dalalahnya di atas hukum. Itulah ilmu al-Nabi yang diibaratkan daripada ilmu dengan sufi. Yakinnya sufi. Nah, ini dalil awalan yang kedua, pembahasan bayanu martabati hadzal ilmi wa nisbatihi ila al-ulumi. Ini penyata martabat ini ilmi. Ina martabat ilmi usufi. Dan kibana wajah dan nisbah ilmi usufinya kepada ilmi yang lain. Inilah ketahui olehmu sesungguh ilmi terbagi kepada ilmi akliyah. Contoh ilmi akal lagi ilmi tabib. Ilmi tabib ini ilmi akal. Dan ilmi hisab, ilmi berhitung, wal handasah, ilmi menjari ukuran luas, ukuran bangunan. Oleh talalika minulazina, tidaklah demikian itu daripada maksud kita nyawa. Ini ada yang anda lakukan antara ilmi, ini nama fikirannya. Wa ila diniya, dan terbagi dalam ilmi kepada ilmi agama. Contoh ilmi agama, kal-kalam, ada ilmi tabib, ilmi fikah, ilmi usul fiqh, ilmi hadis, ilmi tafsir. Dan ilmu batin, mengenai ilmu hati dan usukinya hati daripada akhlak yang tercelah. Hatinya ilmu agama. Nah, pertanyaan dia jadi mu, bahwa siapa yang punya ilmu agama? Sebabnya kamu belajar ilmu matematika, menggunakan ilmu itu ilmu yang namanya diji pakai agama di dalam. Nanti boleh jadi buat parang-parang ini belum agama juga cahang boleh halu. Jadi mana? Yang penggunaan itu materi yang ilmu tak gunakan. Jadi dia yang berasai ujung nam dalam agama memandu ilmu agama ini itu cukup ilmu agama. Dan itu kita cuma yang terbuat ayat itu. Mana aku dapat juga daya naik dapat. Nanti jauh daya nak bayar kira belanja tu mana tu cukup untuk mengaji dapat. Kita jalan tu cukup. Tak pernah ilmu ilmu agama. Ini nama. Jadi kerana saya ujung ini tujuh tahu agama ni tahu. Ada kan lain yang boleh kami amalinya sudah sawaru yang kan tak pakai sudah tak gunakan kepada agama. Yang hanya hanya masalah. Tapi karena itu ilmunya ilmu agama. Karena ilmunya konsumsi dengan dalil-dalil yang sari dari si akli. Jadi kita bukan ilmu apa lagi. Jadi yang ilmu agama ilmu kalam, fikah, usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu batin. Secara ilmu itu mengenai ilmu hati dan khususnya hati daripada akhlak yang tercela, yaitu ketahu. Ya, ilmu ketahu, ilmu berdiri hati daripada akhlak yang tercela. Wa kullu wahidin min al-aqliyah wa diniyah, tiap-tiap daripada ilmu aqliyah dan ilmu diniyah terbagi kepada kuliah dan juziyah. Ya, ini kan jawab kuliah aja ya. Jawab kuliah, jawab juziyah. Ini kan aqliyah kuliah, aqliyah juziyah. Diniyah kuliah, diniyah juziyah. Ini ilmu. Ilmu akliyah, na kuliah, na juziyah. Ilmu diniyah, ilmu agama pun na kuliah, na juziyah. Sempurna kita ini. Saya kata saya dalam kuliah juziyah. Kita kata dia untuk saya ini. Falimul kulliyu minal ulumi diniyah huwal kalam. Maka bermula ilmu yang kulli daripada ilmu diniyah itu ilmu kalam. Ini ilmu diniyah penumbuh yang kedua. Satu alih limung nambuh ilmu diniyah. Yang dari nambuh ilmu diniyah tabuh yang ilmu kulliyah yaitu ilmu kalam. Yang kulliyah. Wasairul ulumi minal fiqh. Ketinggalan ilmu agama daripada fiqah, usul fiqh, hadis, tafsir itu ilmu juziyah. Jadi tabuh yang kuliah yang lain memandu usia. Nampumlah. Di anak mufasir, karena sesungguh mufasir hana gunatar ianya mufasir kecuali pada makna kitab fasah. Nyantok saya kata lagi kan. Ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikum usia. Ini kipan makna. Yang saya kata lagi. Tubuh mana dan tubuh mana ayat saya kata. Wal muhadis li ulama muhadisin hana dunata kecuali pada jalan subuh hadis fasah yang tak berpikir ini. Wal faqih ulama fikah hana dunata kecuali pada hukum af'al mukallaf fasah. Wal usuli ulama usul hana dunata kecuali pada dalalah hukum syar'i, pada dalil-dalil hukum syar'i fasah. Jadi satu-satu bidang sebuah saja pembahasan. Pembahasan ini hana menyeluruh. Maka itu ilmunya ilmu jusia, karena yang dibahas adalah sebahagian mentel tipu masalah agar seperti ini, benda terumu. Menyuruh ilmu kalamnya tidak terumu, berumpu berbahaya dengan sakit ulir wajan sakit perut dengan perut jungkam pada terumu dia. Tapi sakit jungkam saja pada sakit ulir itu Yamnahina. Jadi yang pembahasan umum sehingga bukan ilmu kuliah adalah ilmu tauhid. Sedangkan ilmu yang lain fasah-fasah apa kau pembahasan tadi. Wal mutakallimu yang bermula mutakallim ulama kalam ulama tauhid. Kuwal ladhi yanduru. Dianya itu alladhi yang bernadar pada seumum-umum sesuatu. Dianya si yang paling umum itulah al mawjud. Jadi ulama mutakallim ini membahas tentang sesuatu yang mawjud. Menyemujud kata bahasnya garu jejen dengan yang mawjud apa saja? Bakae, manusia, binatang, jin, malaikat, mana merupakan pembahasan. Jadi pembahasan ulama tauhid pada mawjud. Cuma jarak, maka dibahas, maka mulai bahas. Maka dibagi ianya ulama tauhid akan mawjud pada kali pertama kepada qadim dan hadas. Hadis tabanji. Jadi al-mawjud na yang qadim na yang muhaddats na yang hadis atau muhaddanan do. Maka wanainya lupot lupun muasanan. Lama tadi ini yang lupot cik yang mawjud. Ada kala qadim, ada kala hadis. Kemudian dibagi yang muhaddats kepada jauhar dan arat. Atau yang hadisnya na jauhar na arat. Yang singkat ini jauhar zat arat itu lah yang mana. Na zat na situ lah. Kemudian dibagi arat kepada barang yang disyaratkan padanya barang akan udih dan kepada barang yang terkaya daripadanya udih. Nah arat yang disyaratkan udih dia baru nak aratnya. Tengah. Kemudian bagi arat kepada barang yang disyaratkan padanya barang akan haya. Panen barangnya daripada ilmi. Ilmi adalah arat. Tapi syarat baru na ilmi budek ini. Karena hanamkin na ilmi tanpa budek. Betul kan? Yang kedua iradah. Iradah adalah arat. Yang pun disyaratkan untuk wujud iradah pada tawar-tawar zat. Zatnya budek. Ini hanamkin hanamkin na iradah. Kudrah menanti, kalam menanti, sama dan besar menanti. Yang memandunya bukan sifat yang disyaratkan benahaya untuk mewujudkan sifatnya. Dan na'arat dibagi kepada barang yang terkaya daripada nyawde. Pada nyawde itu juga jenis dari warna. Itu warna pada tabung benda dan disyaratkan benda yang mudik. Yang kecil batai putih. Putih dan hijau pada batai. Dan disyaratkan batainya mudik oleh berputih. Nah, tidak boleh mati, itu putih itu. Warna B, B, B, B, B, cara ceknya mudik dari B. Tumu rasa menanjik, mamis saka, P, pun buat-buat. Sebenarnya hanya disyaratkan mudik. Jadi sebenarnya bisa hidup pada benda mati dan hidup pada benda mati. Yang pembagian pertama, Johar dibagi kepada barang yang disyaratkan mudik dan tidak disyaratkan mudik. Dan dibagi Johar pun kepada hayawan, nabat dan jamadat. Hayawan. Hayawan mukaharif iradah. Dia tumbuh tiap hari dalam hari tadi mempunyai iradah, saudara dan iradah. Yang kedua nabat, punya nabat di kudik rayu si dalam hari si, tapi hanam tahari iradah. Yang kedua yang kedua jamadat, jamadat mana ada rayu di mana nanti. Nah jadi apa deh? Abang nanti. Wajibainu anak silatuhah bila nama awil awil arah. Dan kepenyata lelama kehidlam sesungguh perbedaan lemono dianyo lebo hayawan nabat dan jamadat na berbeda dengan nam ataupun na berbeda dengan arah. Jadi na beda beda nam yang lagi insan kami yang lain nam. Na beda beda arah beda tipuan tender nam habo mungkin lagi orang yang beragam lagi jinjur. Dina yang berbeda dengan berbeda no, yuna yang berbeda berbeda arat bersatu pada no. Kemudian yang kehabis yang hadis. Kemudian kenapa beliau ulama tauhid pada qadim? Maka kepenyata ianya ulama tauhid sesungguhnya pekerjaan sesungguhnya qadim tidak banyak ia dan tidak terbagi ia akan sebagai terbagi hadis. Qadim hanarami. Qadim hanarami. Dan hanya membagi-bagi lagi pembagian awal di sana. Nah hayawan, nah nabat, nah jamadat. Ini johar, jadi arah. Karena yang dia na johar na arat, jadi menjadi johar na terbagi-bagi, arat na terbagi-bagi. Tapi kadim hana le dan hana terbagi-bagi. Sebablah buda ayat puna wahidan. Tetapi tidak boleh tidak bahwa ada yang kadim itu satu dan bahwa ada yang kadim berbeda daripada hawadis dengan beberapa sifat yang wajib baginya kadim dan berbeda dengan beberapa pekerjaan yang mustahil atunya kadim dan beberapa hukum yang harus pada haknya kadim. Wala tajibu wala tahi yustahilu dan hana wajib hukumnya dan hana mustahil. Nyana yang perbedaan, siapa beda hadis dengan kadim. Jadi menyebab kadim wajib memusifut, memusifut pelan-pelan-pelan. Nah, hadis katanya hana wajib, itu wajib wujud. Hadis hana wajib wujud. Kemudian kenyataan Allah dibuat pulang mustahil pada kadim. Sedangkan yang pada hadis sebutnya hana mustahil. Dan Allah berumur hukum yang jahit pada hak kadim dan hana wajib dan hana mustahil. Waifaraku benar jahit wal wajib wal mufal sihafi. Dan berbeda alam di ulama tauhid antara jahit dan wajib dan mustahil pada haknya kadim. Kibah yang penuh wajib, kibah yang penuh mustahil, ataupun muhal, kibah yang penuh jahit. Cuma kemudian juga penyata alam li ulama tauhid, sesungguh asal perbuatan itu jahit, akhirnya kadim. Cara asal ini menyebut yang ada yang jahit. Wa anal alam dan sesungguh alam mengandung, itu termasuk perbuatannya kadim, yang perbuatannya jahit. Ini kudut alamnya memandung buat daripada Al-Qadim, Zat Al-Qadim. Yang punya jahit dikubut, bukan wajib. Wa anahu li jawadihi istakara ilamu hadisin. Dan sesungguhnya alam, karena jahitnya alam berhajatnya kepada muhadis. Yang menanti dibahas di ulama hadis. Wa anna biasata rusul min af'alihil jahisa. Dibahas loh sesungguh bangkit rasul yang termasuk dalam af'alnya kadim yang jahit. Boleh bagi Allah, boleh bagi zat yang kadim untuk berutus rasul ceritanya. Ini adalah jilat. Oleh jilat wa anahu kadirun alim. Dan sesungguhnya kadim kuasa di hatinya berutus rasul. Jilat berbukut dan mampu berbukut. Wa ala ta'arifi sirifihim bil mu'jizat. Dan mampu ulam di hati berpercepu wa betul rasul dengan mu'jizat. Dukirim rasul dua seterumnya yang sanggup dan lebih rasul yang betul pun sanggup. Di panjara lebih he lebih mudah tu. Lebih amrul farid pun ilangat yang mungkin nawatnya nawatnya yang menjadi bawa dunia itu. Wa anna hadza jaiz wa qiyam dan sesungguh ini buat jaiz itu nah terjadi. Buang dia rasul yang nah terjadi dan lebih mudah rasul pun nah terjadi. Indah dah, pada kali itu, nana wana indah dah. Cuba sini. Indah dah, pada kamu nana memahatkan kata ini yang kami pun kalam mutakalim. Untunglah kalam mutakalim dan intihaklah tasawuf akal. Yang kahabi apa ulama mutakalim dan kahabi tasawuf akal. Yang ini nana dia pakai akal, dia tak boleh guli. Ini tak boleh guli waktu ini anda membuat penggunaan akal yang adalah. Bukunya berarti makan. Jadi akal ini nana. Yang pertama, memandung wujud hana keluar daripada kadim dan hadis. Kemudian, membedakan kadim dan hadis. Iban yang pun kadim. Iban yang pun hadis. Perbedaan ini adalah dengan sifat-sifat. Nah, pada sifat yang wajib pak kadim, hana wajib pak hadis. Mustahil pak kadim, hana mustahil pak hadis. Jadi, setiap zat yang memiliki sifat wajibnya dan mustahil sifatnya, maka itulah zat yang kadim. Dan yang hana bersifat lainnya, maka itulah hadis. Ini kata saya kata orang tadi penyalah ini berasa. Jadi ini hari. Kemudian penyata buat-buat yang harus dia tadi termasuk dibangkit rasul, dikirim sirah rasul yang bujai dan mampu untuk dibangkit rasul dan mampu untuk diberi mukjizat kepada rasul. Jir, oleh jir adanya nah jadi. Yang secara apa? Sebabnya kan secara akal terjadi yukurkan nyawa rasul urusan kemudian urusan dulunya juga bukan nyawa rasul kalau nyawa rasul Allah kan Allah urusan kemudian bahkan pun ada apa yang kadir menjadi sana itu berbeda maka hanya diraul yang terlihat dari nuabar yang terlihat kata Kebanyakan hadis menampung, kadim menampung. Tapi yang dekat mudrah itu hadis. Dan nasabah usad yang kadim. Dan banyak yang hadisnya berkenaan oleh orang yang kadimnya, oleh usad yang kadim. Dan usad yang kadimnya Nabi kirim jiru rasul kepada katanya. Mengkadang berpengar oleh orang yang sendiri, lebih mujizat oleh usad yang kadim. Yang oleh orang yang sendiri, anak sanggup berpengar mujizatnya. Berarti yang kau tahu, orang yang teruk bagiannya adalah urusan daripada yang kadim. Kemudian urungnya betul juga hawa karena gue bodoh lisan yang tadi. Nyanyi nakal. Berarti akal katanya cuma untuk mengakui bahwa nasab yang kadim. Kemudian lisan yang kadimnya nabi utuskan sidro rasul. Yang rasulnya bertasdek lisan yang kadimnya sendiri. Indah asa. Makhluk katika turuhno pembahasan yang katimu kalam menggunakan ini. Untunglah kalam ulama tauhid. Wayantahi tasarruful akli dan intihak. Abihlah tasarruf akal. Yang bagaimana jika dia biung tak taruh makan, nak pakai akal dia, dia rumpung ngondung. Hana dia pakai ilmu akal untuk selanjutnya. Akal. Menyanyian rasul, dengar kubukan dia rasul, you know. Tugas rasul, dengar kubukan dia rasul. Jadali, haba rasul. Jadi kalau dia jadali aku, yang mana yang masuk. Ketika ini, untunglah kalam kekalim dan habislah tak taruh makan. Tetapi akal, itunya ianya akal, dia itu butuh Nabi. Kemudian, wadahnya hidupnya oleh akal bahwa Nabi betul, kemudian dia uzlah yang akal akan dirinya. Lungkap betimun. Anak dia juga. Jepat Rasul, utusan Allah, dan Rasulnya betul, anak boleh. Uperle di mawinah. Kayu, biu. Dua, berapa? Wayang dari kubianahu ya talakal minan Nabi bilkabul mayakulu fillahu ya milakhir. Dan dia mengaku ianya akal. Dengan maksudnya akal, dirumpuk ia daripada Nabi dengan terima akan barang yang ikut ianya Nabi. Pemandang yang dipegangnya Nabi, silah tentang Allah dan tentang orang akhirat. Daripada barang yang menaik istiqlallah akal dengan memperdapatnya barang. Ya sebab, ukurnya, nak memaksakan yang ada rumah kali dan IDMK. Jadi kali ini, orang aku juga, ibadah ke, bahaya dengan orang akhirat, lho bikinnya. Bahawanya wajib mayang, lho itu. Dan dia bermayang sama surga dan cuma cuba sama mereka. Ini bukan yang mikir yang tak kenal lo. Jadi dia akal diinta kita nyawakan nyaw rasul. Rasulnya utusan Allah dan dengan yang dicuri. Kue yang berpegang dengan dengan itu. Udah nanti berpegang itu tentang Allah, tentang Allah kira, tentang ibadah, tentang mati berpegang ini. Kenapa? Yang kau nanti? Yang kau nanti kau kena kopi. Jadi yang dari ku, akal mengaku mendapat. Kue yang nanti berpegangnya kau dicuri. Daripada barang yang hana istiqlal akal dengan memperdapat yang barang. Maksudnya akal hanya rupuk adanya tanpa berpegang oleh Nabi. Walayakdi dan hana dihukum ianya akal pula dengan mustahilnya barang. Hanya itu kan tak. Kenyau bihanan hukum, kekal bihanan hukum. Kalau berpegang berarti nyau. Itu sebabnya kalau dia berbicara, Nabi nyau berpegang. Nyau kalau berpegang Nabi. Berarti nyau adanya. Maka dari itu. Maka sungguh wajiblah cara dengan barang yang panutlah akal daripada istiqlal dengan memperdapat yang barang. Nah, itu wajibnya kubah agama di Nabi. Nah, dalam pembahasan-pembahasan syariat yang hanya dirumpuk oleh akal. Tapi akal taklim mentang karena Nabi juga. Jadi, saya tak ingin menangin dalam di malam yang menuju ke luar, kan ini nanti terus mungkin. Petih mentang juga ni, kalau dah pernah menyebut rumput itu lah. Kalau lagi bawa wadiknya ada ini. Di mudahnya dulu namanya. Di pemak ada berapa lagi? Kalau tak angkat kan sebagai jadwalun yang amanah sempat dah dikirkan barang tanya. Oleh dia jawab, baik pun lah. Dia jawab barang itu pula. Kalau dia pulang barang-barang. Aku betul tadi. Jadi betulnya betul menyerah hari ini dah. Nampak pegah balik kan. Jadi ini akal. Kalau dia rumpuk, oh Nabi nya betul. Dan yang betul menyedih. Jadi tak jadikan amanah menyedih. Menyedih tak jadikan ulunya sebagai ulun amanah tempat tak kebawa barang kemudian. Maka boleh jadi ulunya pada dirinya boleh. Tetapi nyokal akal sendiri memperdapatkan bahwa Rasul betul karenanya utusan Allah. Maka sungguh warilah syarat dengan barang yang panung akal daripada istiqlal dengan memperdapatnya barang. Maka apa lebihnya? Karena hanya istiqlal akal dengan memperdapatkan keadaan ta'at itu juga sebab bagi bahagia akhirat. Ini itu mengenai apa? Ini punya ada pemutaan bahagia di akhirat. Saya ta'at kuadrat, tak percaya rohnya marah. Kenapa semuanya? Ini berangkat. Bukan nampak roh-rohnya bahagia di akhirat. Yang kemarin dalam hukum pelabuhan itu ini bahagian dia tidak menurut matapun. Jadi menyangkalnya herbo ini, ini berarti syarat kagumi sesuatu yang menyangkal hanya herbo ini. Tapi akal kita sering akal kadi herbo, karena bahwa nabi urus betul urusan Allah sebabnya itu pun bukan nabi yang menjadi kejadian sebenarnya. Maka beli bukan mau akal, istimewa oleh akal atau mana menyukai bari nabi yang menjadi. Dan keadaan maksiat jadi sebab bagi syakawah yang pun hanya herbo oleh akal. Lakin dahulu, tetapi nyakal hanya dihukum dengan mustahilnya pula. Nyakal mustahil ini. Wayakni bihubi syuriki iman daladi mu'jizan ala syurikihi. Dan dihukum oleh akal dengan wajib butuh iman. Yang dibina oleh mu'jizat yaitu butuh iman. Nabi kan? Mu'jizat menunjuki kepada butuh Nabi. Akal pun akan menerima. Dihukum oleh akal bahwa butuh Nabi. Yang dibina oleh mu'jizat kepada butuh Nabi. Faidah aparanhu, maka apabila berkhabar, faidah aparanhu, maka apabila berkhabar dia nyeri, dia nyaman, anhu, perkuat. Menolak yang hukum tapi nyata mana dihukum dengan faidah dihukum nyata dan wajib untuk mandalat di mujidah alat diri faidah aparan. Bila kan maka apabila dikhabarkan daripada Nabi, niscaya dibutuh yang akal dengannya. Dengan ingin jalan, itu lagi jalan dia nyawa. Anak patut lah ini. Bahasa maya ini ilmu kalam, maka bermula ini itu barang yang diliputi akan yang barang ini ilmu kalam. Yang ini kan. Yang sasaran pembahasan dalam ilmu kalam. Jadi ini beli akal pakai. Karena ilmu kalam, untuk mengakuinya sasaran ilmu kalam. Jadi guru raya dari pun untuk mengakuinya. Yang menunggu dengan ini kita dan tapi yang dari beberapa dan ini adalah satu tujuh istihad. Baca-baca yang lagi gambaran yang kali ini. Maka subuh padanya pembahasan ilmu tauhid uno oleh mabadi ketinggalan ilmu-ilmu agama yang lain daripada kitab sunnah dan budul rasul. Jadi dari pembahasan yang ada dalam ilmu tauhid menjadi pembahasan dasar bagi ilmu yang lain. Jadi kita lihat untuk habar rasul. Kemudian olehnya habar rasulnya naik habar rasul naik dari Allah. Ini mungkin kita dalam Quran. Untuk naik terjadi lawanan dalam habar nabi naik dengan kepada hantimah ayat sebelalah dengan kaji kijimah. Jadi pembahasan yang tidak pembahasan yang kita oleh ulama rasul. Itu dijawab oleh ulama kita hukum-hukum daripada habar nabinya. Dicok oleh ulama mufasir mentafsirkan apa Allah yang diutuskan oleh Nabi. Muhadisin ini yang dicok masalah berdebat abah-abah Nabi mana kata abah Nabi itu yang sahih dari mana sahih di bacaan mengisbatkan abahnya kepada Nabi. Jadi dicok abu-abu dari sebahagian yang dibahas dalam Nabi. Sedangkan ini pergi mana al-mawjud kubur ini al-mawjud mamadu. Bagi ini yang dibagi-bagi ke cang-cang dijawab sama bintang rapol di ulama lain, di ulama yang lain bahas di atas yang ada. Maka ilmu yang lain mungkin siap, ilmu yang lain mungkin kuliah. Maka kita maka sungguh kata tepuk daripada ini sesungguhnya pekerjaan mulailah nazarnya ilmu kalam pada amsi pada kali pertama yaitu mawjud. Kemudian berkaitan dengan tajrid dengan baca-baca kepada mentafsir kepada tafsir al-ladhi yang telah kamu sebut akhirnya. Maka sebutlah padanya pembahasan oleh mabadi ketinggalan ilmu agama daripada kitab sunnah dan ulama rasul. Fayak budul mufasir, maka dicok oleh ulama mufasir daripada jumlah barang yang dinazar padanya barang oleh ustaz alim akan satu yang khusus bahwa kitab. Ini yang dicok kitab mendang oleh mufasir. Maka dinazar pada tafsirnya kitab karabok. Dan dicok oleh ulama muhadis akan taboh secara khusus, yaitu sunnah. Maka dinazar pada tarikh, pada jalan-jalan subuhnya sunnah. Dan walpakeh diakhuzu wahidan khasan. Di ulama fikah dicok taboh, dianya itu bud di mukallaf. Maka dinazar pada nisbahnya bud kepada khitab syana, mihisu wajib, harum dan ibahah. Dan dicok oleh ulama usul akan taboh mentah-mentah, dianya itu habar rasul al-ladhi yang ditunjuk li dalam mutakalim kitab lain takalum kerudung mutakalim kerudung enggak kan takalum dia takkan ke nisbah kepada ilmu kalam yang ditunjuk li ilmu kalam dia tu budunya rasul. Jadi yang dicok di ulama rasul apa rasul yang didalalah li kalam dia tu budunya apa rasul. Maka benar-benar pada wajah dalalahnya habar rasul dia hukum. Habar rasul dialah kepada hukum. Maka dinazar pada wajah dalalahnya habar rasul dia hukum. Adakala dengan marfu' ataupun dengan mufhum, marfu' guna mantau ataupun dengan mufhum, ataupun dengan maful makna yaitu dengan qiyas wa mustanbat dan dengan mustanbatnya makna atau yang diistinbat di para mujtahid. Dan hana mujawazah, hana melampaui nazar ulama usul akan habar rasul sallallahu alaihi wasallam dan budnya rasul. Hana lebih pembahasan dalam ulama dalam ilmu usul tok habar nabi dan bud nabi tok ada bentuk naruh kita. Pak Ina kita karena hanya sesuatu kita hanya tanya didengar ianya ulama usul akannya kita daripada habarnya nabi. Dan ijma' subuh dengan habarnya Nabi ini. Dan mana habar Nabi kita lain dalam hal ini ayat Quran banyak yang ada dengan orang-orang dia Allah. Kan Nabi Ibrahim ijma' banyak ijma' yang dia dari memang lah Nabi ini mana habar Nabi kita lain dalam hal ke Nabi dipegang oleh Allah dalam no. Ke Nabi hanya ijma' umat Lut dia tu dalalah waktu ijma' kalau sepakat berarti betul sebab kan Nabi pegang. Mendingan jawab ijma di jawab abah Nabi, jawab ulama Mbak Ayah, abah Nabi ini, karena ayahnya Nabi Bukhari. Ya nak, dia benar dia pun ayah itu. Jadi itu di bulan berikut, dia ada bubuk, jadi abah Nabi yang kata pokok. Ini pembahasan pokok, abah Nabi yang kejut. Padahal juga no bagi pokok ilmu kalam no mentasdekkan Nabi ya, mengaku Nabi yang utusan daripada Qadim, kemudian mengaku Nabi yang betul. Yang kami masalahnya, yang kalau punya rumah pun benar mengaku relay. Ya dong kalau lu punya kalinya. Bukan hari Nabi ini, ya Allah Allah. Mana Nabi bukan? Jadi yang penting bukti Nabi ini dulu aja. Ya. Ini kan, ini ya. Ini dari Ibu Nabi Ilham.